Nama belakangnya adalah nama bapak, ayah angkatnya. Kenapa? Karena menyebabkan kebohongan publik. Kebohongan. Yang kedua, dia tetap orang lain. Sehingga anak angkat itu tidak mendapat warisan. Dia tidak dapat warisan. Cuma mendapatkan pembagian. Tiba atau apa, hadiah, kan? Terserah. Tapi dia tidak akan bakalan mendapatkan warisan. Karena dia tidak masuk dalam pembagian warisan. Ustaz, boleh nanya gak? Silahkan. Boleh. Oh, boleh, silahkan. Iya, jadi kan gini, aku tuh pernah dengar katanya kalau misalnya... kita itu nggak boleh terlalu dekat gitu sama anak angkat, maksudnya yeah. Untuk orang tua yang mengangkat anak ya nggak boleh dekat. Ada nggak sih Ustaz batasan-batasan tersendiri gitu, seberapa dekat nih orang tua sama anak angkatnya? Gitu. Kira-kira gimana tuh Ustaz? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang bersilaturahmi dengan kita. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pembicaraan yang tadi diangkat sebagai pertanyaan yang diangkat oleh Ayu. Karena ini jadi masalah buat kita juga. Apakah ada batasannya? Jelas ada batasan. Mohon maaf, bukan meremehkan. Karena anak angkat itu tetap orang lain. Karena tidak saudara. Maka dia digolongkan bukan muhrim. Kenapa dikatakan bukan muhrim? Dia bisa dikawini. Atau dinikahi. Kecuali kalau disusuhkan oleh ibu angkatnya. Jadi tidak. Atau disusuhkan oleh saudara ibu angkatnya. Masih berbicara tentang anak angkat. Ini. Bagaimana memelihara anak angkat? Sama dengan memelihara anak sendiri. Karena engkau yang mengambilnya. Berarti engkau harus bertanggung jawab atas kehidupannya, pendidikannya, sampai dia mendapatkan pasangan hidupnya atau bisa mandiri sendiri atau berdiri sendiri. Jadi ada dua masalah tentang anak angkat ini. Satu, yang dipelihara di rumah. Ada juga tidak, artinya diongkosin, dibiayai. Nah, itu namanya anak as atau apapun namanya itu ya, sama-sama itu. Ustaz, kalau misalnya sebenarnya kalau anak angkat tuh dia mesti tahu nggak sih kalau dia itu anak angkat? Mesti. Tapi jangan langsung diberitahu. Karena takutnya nanti dia merasa risih. Nggak enak sama saudara-saudara yang lain. Apalagi kalau ada saudaranya. Kita aja yang anak asli kadang-kadang. Kayaknya aku anak ibuan deh. Anak ibuan deh. Anak orang lain deh. Mama kok suka marah-marah sama saya? Kakak tidak. Kok saya dimarah-marah kakak tidak? Jadi kita yang anak ibuan, anak orang lain. Padahal anak pribadi kan? Jadi sebenarnya jangan. Nanti pada posisi dia bisa mengetahui kapan dia barulah boleh. Hah, kenapa lagi? Saya pikir. Pikir? Iya. Jika anak angkat mau nikah, itu walinya siapa ya, Pak? Siapakah yang menjadi wali apabila anak itu akan menikah? Mau tahu? Berbicara tentang wali, artinya yang bertanggung jawab atasnya. Tapi dari segi wali pernikahan itu, maaf, yang harus senasab. Kalau anak itu, anak angkat itu wanita, itu yang harus ada walinya. Siapa walinya? Ayah, ayah kandungnya. Ayahnya tidak tahu dia mana ayahnya. Kita sudah cari di panti asuhan tidak tahu siapa ayahnya. Dikelilingi satu Nusantara tidak tahu yang mana ayahnya. Mungkin sudah menikah. Yang menjadi adalah wali hakim. Coba. Laki-laki bisa mewakili dirinya. Oke? Okay? Kalau misalkan, tadi kan bilang... Jadi kalau anak itu disusui ya. Sama ibu angkatnya, itu berarti sudah satu darah. Satu darah. Oke. Okay. Nah, terus? Jadi kalau misalkan dia ingin menikah, kan sudah satu darah. Tunggu dulu. Ini belum selesai. Tunggu dulu. Enggak, kan yang disusukan itu dulu. Berapa lama? Tergantung susunya. Tidak bisa. Susunya berapa lama? Berapa kali dia menyusu? Ini ada batasannya. Jangan sampai cuma anak tetangga menaik. Mana mamanya? Tidak ada. Sini. Apakah anak susu? Tidak. Harus menyusu sampai kenyang. Kalau hanya sekedar mama ini, yang mau aku tanyain. Nah, sekarang ya taruhlah itu susuan betulan. Ya, silakan. Kalau anak ini sudah satu darah, murim, berarti dia murim juga dengan bapak angkatnya juga. Terus kalau misalkan dia menikah, apa bapak itu bisa jadi wali atau enggak? Jawab. Apakah dia bisa jadi wali atau tidak? Tetap tidak bisa. Kenapa, kan lebih sulit? Apapun alasannya tidak, langsung ditegur. Nabi sendiri ingin sekali Zaid itu menjadi nama di belakangnya. Zaid adalah namanya Nabi. Sebelum Nabi jadi Rasul, sejak mengambil Zaid sebelum jadi Nabi, tetap Zaid bin Muhammad. Sampai Nabi setelah jadi Nabi, bahkan nanti di Madinah, 4 Hijriah, 4 tahun setelah Nabi hijrah, barulah diganti namanya Zaid bin Arizah. Karena tidak bisa. Dalam Islam enggak. Tetap. Atau pangandungnya. Gini, maaf. Anak keturunan beda. Jangan pernah menyamakan anak dan keturunan. Anak adalah yang dilahirkan. Sementara keturunan adalah yang menurunkan sifat baik kita. Siapa yang kita butuhkan? Keturunan. Keberilah aku keturunan. Walaupun tidak ada keluar dari perut kita anak, tapi kita bisa jadi punya keturunan. Siapa itu? Orang yang menurunkan sifat baik-baik kita. Makanya berbuat baiklah sama orang. Sehingga orang berkata, aku mau seperti dia. Ya, Mario. Kalau misalkan ada contoh seorang anak, maaf, dia punya bapak berbeda agama, itu gimana hukumnya? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah, oh jamaah, yang ditanyakan oleh Rio tentang anak angkat, bagaimana kalau dia beda agama? Beda agama. Apakah orang tua angkat yang beda agama itu menjadi walinya? Oh, tentu tidak. Karena yang menjadi wali itu syaratnya juga harus seagama, Islam. Jadi kalau orang tua yang aslinya ternyata telah ditelusuri ternyata bukan muslim, maka yang menjadi wali nikahnya adalah cari saudaranya yang semuslim dari orang tuanya yang sama, oke? Sampai ada orang tuanya atau keluarganya, kalau memang tidak ada, kembali ke jalur yang terakhir, ujung-ujungnya adalah wali hakim. Saya salut dengan orang tua yang mengangkat anak yang bukan saudara dengannya. Artinya anak-anaknya orang, berarti dia hebat. Hebat kan? Ada orang anaknya saja susah dia rawat, susah dia urus, anaknya orang diambil. Itu pertanda dia memiliki ikhlas yang luar biasa. Saya terus terang kalau melihat ada orang yang, ambil 2-3 orang anak tinggal di rumahnya, dijadikan seperti emak, bahkan melebihi dari anaknya, itu hebat. Itu hebat. Tidak ada timbul keinginan, tidak ada minta balasan, itu hebat. Anak ayam saja kita pelihara dapat telur. Ustaz. Apalagi anak orang. Ustaz. Mau tanya, boleh? Silakan. Kalau misalkan seandainya ada yang memiliki mengangkat anak, di saat umur berapakah orang tua angkat itu wajib untuk memberitahu anak angkat itu kalau dia itu anak angkat? Kenapa? Saya nanya, kenapa nanya balik? Kalau saya tahu, saya nggak nanya. Umur anak yang akan kita beritahukan itu harus siap menerima. Karena musuh yang terbesar adalah diri. Diri. Nah, yang kedua, orang lain. Anak angkat. Itu jangan sampai, makanya nggak usah. Tapi kalau memang mau diberitahukan, beritahukanlah di usia 17 tahun. Karena anak panti asuhan itu Jamaah. Oh, anak jamaah. Anak panti asuhan, anak yatim piatu. Sampai umur berapa dikatakan anak yatim piatu? Umur 17 tahun. Atau umur balik, kalau besar laki-laki. Tapi kalau nenekku juga anak yatim piatu. Tapi punya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Berarti wajib dong dinafkahi. Batasnya 17 tahun. Karena sudah dianggap bisa mandiri, matang dan sebagainya. Itu sudah hukumnya orang tua memberitahukan kepada anak sebenarnya harus wajib, apalagi anak perempuan. Dia tahu, tapi pemberitahuannya secara bagus. Nah, ayo ikut sama saya. Kemana? Dari mana? Ayo kita berangkat. Mana? Itu siapa? Kalau perlu ditemani. Diajak dulu bermain sama orang itu. Lama-lama dikenalkan, akrab. Lama-lama tolong ya jaga. Supaya akrab dengan orang tua aslinya. Nanti pada saat tertentu baru diberitahu. Itu yang selalu jaga kamu sejak kamu kecil. Yang sekarang itu adalah orang tuamu yang sebenarnya. Ya Allah ya Rabb. Kalau memang karena waktu ya tidak bisa. Memang kalau ada unek-unek pertanyaan tentang apa utamanya tentang acara kita ini Islam itu indah, silakan layangkan di Twitter Islam itu indah di @Islam_itu_indah. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan akan saya jawab secara langsung. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita tundukkan kepala kita. Kita jadikan diri kita. Kita nasihati diri kita. Nasihati diri kita. Akan kemana kita? Siapa kita? Dari mana kita? Apakah kita masih memiliki sifat kasih dan sayang? Pernahkah kita melihat orang menderita di sekitar kita? Yang butuh uluran tangan kita? Yang sudah tidak memiliki orang tua? Melihat mereka yang sudah sejak dahulu ditinggalkan orang tua, mereka tidak minta untuk dilahirkan dalam keadaan yatim, mereka tidak minta untuk dilahirkan tidak punya orang tua. Bagaimana kalau kita yang menjadi seperti itu? Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, kusyukuri atas segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku, kusyukuri atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah, ya Allah, rahmatilah aku. Rahmatilah aku, kasihanilah aku, kasihanilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku petunjuk. Ya Allah, ya Allah, siapa hamba-hambamu, siapa hamba-hambamu yang Engkau uji dengan kehilangan. Yang Kau uji dengan kehilangan, ya Allah, ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kekuatan, untuk bisa membantu mereka, untuk bisa membantu mereka. Kesyukuran itu akan muncul apabila kita melihat orang yang lebih menderita dibanding kita. Betapa banyak saudara-saudara. saudara kita yang butuh uluran tangan kita. Mereka tidak minta untuk dilahirkan dalam keadaan terlantar. Mereka tidak minta dilahirkan dalam keadaan cacat. Mereka tidak minta untuk dilahirkan untuk dibuang dari orang tua, dari keluarga mereka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Dan Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Berikanlah lipat ganda yang-Mu kepada kami. Berikanlah sifat kasih sayang-Mu kepada kami. Agar kami bisa menyebar sifat kasih sayang itu bersama. Agar kami bisa menyebar sifat kasih sayang itu kepada sesama. Anak Agnes adalah satu sifat yang luar biasa. Kita bisa jadikan ibadah buat diri kita. Itu sudah dinapkai saja. Satu contoh bersama Nabi. Apalagi itu kita rangkul menjadi anak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.